Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, kerusuhan dalam sidang perkara pemilu kada di Mahkamah Konstitusi, serta berbagai kerusuhan lain terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, adalah cermin dari ketidaksiapan publik serta para elit dalam berdemokrasi, yang esensinya dalam proses pemilihan langsung harus siap untuk menang serta siap untuk kalah. Meski demikian, Hermawan Sulistyo juga menilai, siap atau tidak siap, demokrasi di tanah air harus tetap berjalan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, jika kita akan terus melanjutkan proses demokratisasi di tanah air yang cenderung rusuh seperti sekarang, seperti apa kajian Bapak atas cost dan benefitnya? Ya, apa cost benefitnya itu nggak bisa dihitung dari biaya politik yang harus keluar untuk mendewasakan orang berdemokrasi. Tidak ada itu, nggak bisa dibilang bahwa oh ini demokrasi yang seperti ini calon-calon pemimpinnya tidak siap untuk menerima kekalahan. Jadi kita jangan voting dululah untuk memilih pemimpin. Kita buat siap, sampai kapanpun juga nggak akan pernah siap. Ini trial by error gitu. Tapi Pak Her, bukankah biaya trial and errornya jadi sangat mahal? Memang, ya sekali lagi kesempurnaan ya, derajat kesempurnaan atau kebaikan dari demokrasi itu dia tidak paralel dengan biaya politik gitu, dengan termasuk konflik-konflik urban akibat konflik-konflik, apalagi dihubungkan dengan uang. Jadi tidak bisa bahwa harusnya kalau biaya keluar lebih mahal kayak oh ini 1 miliar itu pasti produknya lebih demokratis dari 100 juta, nggak bisa. Ini nggak paralel ini. Nggak ada kaitannya tapi dia tidak linier, tidak sama, tidak paralel dan tidak linier gitu. Jadi, dalam beberapa waktu ke depan kita masih akan melihat banyak kerusuhan serta sengketa yang seperti ini ya Pak Her? Oh iya pasti. Nah, bedanya kenapa seperti ini potensi konfliknya lebih tinggi pada pilkada, karena jarak emosional antara calon yang akan dipilih atau calon yang dipilih dengan pendukung dan voters, ya. Pendukung itu dibedakan dari voters. Pendukung itu supporters dan voters. Voters itu pemilih, dia hanya milih memberikan suaranya aja, tapi belum tentu dia mendukung mati-matian gitu. Nah, dalam pilkada itu jarak emosional antara mereka yang menjadi calon kepala daerah dengan mereka yang memilih itu dekat. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Buzz FM.